الفائض إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ومنهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي ومعروف الكرخي وبشير الحافي وأبي يزيد البسطامي ثم إلى سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي باهولين الشبني وسيدي أحمد الرفاعي ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العيدروس وحبيب علي بن بكر سكران والحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العلني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد سهيل الشبر الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشد الجوفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم السيد راتب والسيد الوارد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن الصالح بن الجوفري والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر ثم إلى سيدي وحيد بن أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والصالح وفريه ثم إلى سيدي والشيخ وقرة الله حبيبهم علي بن محمد بن مسلم الحبشي ولوالديه وزوجاته وإخواتي وإخواني وأولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والبخديجة وصولهم وفرهم ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته بشفاء عمدي طه بن عبد السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وسيدي أرفان ثم إلى روح الحبيب محمد نجم بن طه بن عبد السقاف ثم إلى الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب جدي أحمد عبد الرحمن عجوز جدي عبد الرحمن بن حسين عجوز جدي علي بن مدهبشي وجدي ويجي وجدي الزهر وطلحة ثم إلى أرواح أولياء أهل البلدة وسريها ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ثم إلى بابا إدي كريدي ثم إلى أرواح والدينا وأديكم وأمواتنا وأديكم جماعة المسلمين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وأنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركات في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وطن ويرزقنا إياكم جميعا العافية ودوام العافية الشكر على فاتم العافية والعافية من كل أذية بلية ويرزقنا إياكم جميعا رزاقا كثيرا طيبة حسية ولمنوية بإذن الله والشكة وملطف العافية السلام التوافق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا إياكم جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملطف العافية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا علوما نافعة وعملا متقبلة وقلبا سالما ولسانا ذاكرا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين يفقهنا لكم في الدين ويجعلنا إياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يرزقنا إياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف وعافية والسلام والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى منهج علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا الله. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. الحمد لله. Satu dua. Tes. Tes 1 2. Tes. Cek. Ya, segini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah ini hari Sabtu kita akan bahas tafsir, dan kita akan mulai dulu dengan tafsir Al-Fatihah secara ringkas aja ya, ringan, biar kita bisa khatam Al-Quran. Paling tidak kita tahu terjemahannya secara betul, tahu artinya secara benar, sehingga kita bisa lebih mentadaburinya dan lebih khusyuk kalau waktu sholat paham akan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi wa subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyiz bainal halali wal haram ahmaduhu 'ala ma fataha min ghawamidil 'ulum bi ikhrajil afham wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam salatan wa salaman daimain ma damatil ayyam amma ba'du fa yaqulu ahqarul wara Muhammad Nawawi qad amarani ba'dul 'izzah 'indi an aktuba tafsiran lil Qur'anil Majid fatarattu fi dhalika zamanan tawilan khawfan min ad-dukhuli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad ahta wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar fa ajabtuhum ila dhalika lil ibtida' bis salaf fi tadwinil 'ilm ibqa'an al khalqi wa laysa ala fi'li mazid walakin likulli zaman tajdid wa liyakuna dhalika 'awnan li wa lil qasirin mithli wa akhadtuhu min al futuhat al ilahiyyah wa min mafatih al ghaib wa min as sirajil munir wa min tanwir al miqbas wa min tafsir abi sa'ud wa sami'tuhu ma'a al muwafaqa li tarikhih mirah al labid li kashfi ma'ana al qur'an majid wa al karim al fattah i'timadi wa ilayhi tafwidi واستنادي والآن أشرأ بحسن توفيقه وهو المعين لكل من لكل من لجأ به. Ya, ini yang saya baca tafsir yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Bukan Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, tapi Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, ulama kita yang menjadi ulama besar di Mekah tempo dulu ya, karya-karyanya banyak. Di antaranya ada kitab Nasaihul Ibad, yang nasihat serba macam-macam ya, banyak karya Imam Nawawi Al-Bantani. Insyaallah pagi ini kita akan baca tafsirnya ringan, ringkas, tapi sudah mencakup tentang tasawufnya ada, fikihnya ada, jadi enak. Kadang ada tafsir itu kurang bahas ilmu tasawufnya, tafsir cuman yang sifatnya kaku mendasar gitu ya, hukum-hukum saja gitu, tapi ilmu hatinya kurang dibahas. Kalau Imam Nawawi, karena ngambil dari beberapa tafsir, dikutip itu, dinukil, sehingga tafsirnya rasanya lembut, enak. Di sini beliau mengatakan, segala puji syukur bagi Allah yang segala sesuatu tunduk pada keagungan Allah, kemahaagungan Allah. Dan segala sesuatu itu tunduk kepada kemahaperkasaannya Allah. Puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ya, dan semuanya tunduk kepada Allah. Kita akan langsung pada poin-poin yang penting. Imam Nawawi menyatakan, saya diminta oleh orang-orang yang punya kedudukan di dalam hati saya. Punya kedudukan dalam hati saya, sahabat-sahabatnya ya, orang-orang yang mulia, minta agar beliau menuliskan sebuah tafsir. Tapi beliau selama itu belum mau nulis, ragu-ragu. Nulis, enggak. Kenapa ragu-ragu? Karena beliau takut nanti kalau ternyata yang ditulis itu bukan yang berasal dari Allah, ya, bukan berasal dari Allah, tapi dari pikirannya sendiri yang dibimbing oleh hawa nafsu. Ada pikiran yang dibimbing oleh Allah, ada pikiran yang dibimbing oleh hawa nafsu. Beliau takut kalau sampai nanti dari pikiran yang dibimbing oleh hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan pikiran sendiri yang dibimbing hawa nafsu tadi, kemudian tampaknya benar, kelihatannya pas gitu ya, kelihatannya pas, faqad akhta, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang salah. Kadang dia salah tapi gak ngerti. Ya, tampaknya benar, sesungguhnya dia telah salah. Kalau toh dianggap benar, benarnya saja salah, apalagi salahnya. Ya, benarnya saja salah, apalagi salahnya. Wa man qala fil Qur'an, man qala fil Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Riwayat yang lain, man fassara al-Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal pikirnya sendiri tanpa didasari sumber-sumber daripada tafsir-tafsir sahabat, tanpa didasari dari sumber-sumber bimbingan ilahiyah, orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, silahkan ambil posisinya di neraka. Falyatawa maq'adahu minan nar. Dan sering kita mungkin mendengar orang-orang yang seenaknya sendiri menafsirkan Al-Quran. Cuman baca terjemahan, kemudian maknanya seperti ini. Baca terjemahan, maknanya seperti ini. Ulama mengatakan, di antara kelompok orang yang menafsirkan Al-Quran menurut pemahamannya sendiri, menurut akalnya sendiri, yang diancam adalah orang yang menggunakan ayat-ayat yang ditujukan untuk orang-orang kafir, tapi ayat itu dipakai untuk menghakimi umat Islam. Jadi ayat-ayat untuk orang kafir, tapi digunakan untuk menghakimi umat Islam. Ini termasuk menafsirkan Al-Quran menurut akalnya sendiri. Contoh, ini ada orang yang suka ngomong gini. Ini banyak ini orang ulama yang mengikuti leluhurnya. Ya kan? Banyak ulama yang mengikuti leluhurnya. Leluhurnya ziarah kubur, leluhurnya yasinan, leluhurnya tahlilan. Dia ikut leluhurnya. Kan dikatakan di Al-Quran tuh, jangan mengikuti leluhurmu. Bil makna ya, nanti sesat seperti leluhurmu. Itu neraka, jahanam untuk orang-orang yang seperti itu. Ini termasuk menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Orang yang seperti ini diancam neraka. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak boleh mengikuti leluhur, itu ayat-ayat untuk orang kafir. Yang mana orang kafir mengikuti leluhurnya yang kafir. Leluhurnya nyembah berhala, ikut nyembah berhala. Ya, leluhurnya berbuat kemusyrikan, dia ikut berbuat kemusyrikan. Sambil mengatakan, oh kami ikut orang-orang tua kami. Ini orang kafir ngikuti orang-orang kafir. Tetapi ayat yang lain ada, para nabi membanggakan leluhurnya. Abai, ayah-ayahku. Ya, dibanggakan ayah-ayahku. Bahkan milata abina Ibrahim, mengikuti milah agama ayah kami Ibrahim. Jadi dibanggakan leluhurnya. Nah, kalau leluhurnya orang soleh, ngikuti orang soleh, justru itu yang bagus. Seharusnya ayatnya pakai ayat yang ditujukan untuk para nabi. Umat Islam, kalian ikuti leluhur kalian yang baik. Kalau leluhur kalian itu tahlilan yasin, itu bagus, ikuti gak apa-apa. Nah, ini karena gak cocok sama tahlilan, gak cocok sama yasinan, gak cocok sama solawatan, ambil ayat-ayatnya orang kafir, kemudian digunakan untuk menghakimi umat Islam. Ini termasuk penafsiran menurut akalnya sendiri, dan yang seperti ini diancam neraka tempatnya. Gak sedikit kok. Orang yang pakai Al-Quran untuk orang kafir digunakan untuk menghakimi umat Islam. Nah, beliau kemudian memulai, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, suratul Fatihah. Suratul Fatihah, Makiyah atau Madaniyah, 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang terkategori surat Makiyah dan juga terkategori surat Madaniyah. Dikatakan surat Makiyah karena dia turunnya di kota Mekah. Pertama itu. Atau Makiyah karena atau Madaniyah karena turunnya di kota Madinah. Sebagian lagi mengatakan, meskipun turunnya di Mekah, kalau ayat itu turun setelah hijrah, maka dikatakan ayat Madaniyah. Ada Makiyah, ada Madaniyah. Pemahaman tentang surat Makiyah dan Madaniyah itu penting. Kelihatannya sepele ya, Ini turunnya di mana? Di Mekah atau Madinah? Sebelum hijrah disebut Makkiyah, walaupun turunnya di Madinah. Kalau itu sebelum hijrah, maka itu Makkiyah. Tapi enggak ada ya. Sebelum hijrah kemudian turun di Madinah ada. Rasul kan baru hijrahnya setelah itu. Tapi kalau setelah hijrah turun di Mekah, dikatakan tetap ayat Madaniyah. Sebagian ulama berkata demikian. Intinya ada Mekah, ada Madinah. Manfaatnya apa tahu Makkiyah atau Madaniyah? Seseorang yang tahu Makkiyah atau Madaniyah bisa menetapkan hukum dengan baik, enggak salah. Ini kadang ada orang-orang yang dia memakai ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Mekah diterapkan untuk kehidupan setelah Madinah. Contoh, jangan sholat dengan suara yang keras. Ya, menyuruhlah Tuhanmu dengan suara yang lemah lembut. Kemudian dipakai, ini dalil. Jadi kamu enggak boleh doa dengan suara keras. Enggak boleh kamu zikir dengan suara keras. Padahal ayat ini ayat Makkiyah. Ayat yang turun sebelum Rasul SAW hijrah. Dalam kondisi di mana kota Mekah, saat itu umat Islam masih menyembunyikan keislamannya. Ya, Islamnya masih secara sembunyi. Dalam masa yang seperti itu, maka diajarkan sama Allah, sholatnya enggak usah keras. Ya, makanya dulu sholat duhur, asar, ya, itu kan suaranya pelan. Kenapa maghrib, isya, subuh suaranya keras? Karena kalau waktu maghrib, isya, sama subuh, itu waktu tidurnya orang-orang kafir. Orang kafir itu suka tidur, maghrib, isya, subuh. Sehingga orang-orang yang beriman disifatkan tatajafa junubuhum 'anil madhajiq. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud lambung mereka jauh dari tempat tidur adalah waktu di antara maghrib sampai isya. Waktu di antara maghrib sampai isya. Karena waktu tersebut waktu nikmat-nikmatnya orang kafir tidur, orang-orang musyrik tidur. Sebagian lagi mengatakan yaitu waktu di tengah malam. Dua-duanya benar. Jadi orang yang tidak tidur di antara maghrib dan isya, dan orang yang tidak tidur di tengah malam untuk ibadah, ini termasuk dalam kategori orang yang tatajafa junubuhum 'anil madhajiq. Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur untuk beribadah. Memang tidur habis azan maghrib buat tidur itu enak itu. Godaan setan banyak itu. Ya, buat tidur enak. Coba rebahan sebentar, pasti akan tergoda untuk tidur habis sholat maghrib. Karena itu dulu waktu maghrib sama isya subuh bacaan sholatnya keras. Duhur asar pelan. Kenapa duhur asar pelan? Karena waktu aktivitasnya orang-orang kafir sehingga pelan. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang namanya sholat Jumat itu ya dengan suara keras. Kenapa Jumat dengan suara keras? Islam udah terang. Terangan Islam udah diterima aman. Dan sekarang kok sekarang zuhurnya asarnya walaupun udah aman kok masih pelan. Kenapa? Ya ittiba'an di sunnah. Diamalkan dengan suara pelan. Mengikuti untuk mengenang masa-masa Islam di masa awal. Tapi bukan sebuah keharusan. Sehingga andai kata ada orang sholat zuhur suara keras, sholatnya tetap sah. Karena itu sholat Jumat dengan suara keras juga sholatnya masih sah. Ini sekedar contoh bagaimana pentingnya kita memahami ayat ini, ayat atau surat ini, surat Makkiyah atau Madaniyah. Ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Sebagian mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Sebagian lain mengatakan basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau yang menyatakan basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh dimulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang ketujuh ya, buat yang pakai basmalah. Bagi yang menganggap basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari situ, mulai ayat yang ketujuh. Karena itu di Islam ada perbedaan. Ada yang sholat dengan keras baca basmalahnya. Ada yang sholat basmalahnya dibaca pelan-pelan. Tapi tetap dibaca. Bagi yang menganggap basmalah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia baca basmalah dengan suara keras. Bagi yang menganggap basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia membacanya dengan suara pelan. Untuk keluar dari khilaf ya, dalam sholat, karena di sholat jelas sepakat yang pakai basmalah maupun yang memahami basmalah bagian dari Al-Fatihah maupun basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, semuanya sepakat. Siapa yang sholat gak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Kesepakatannya kan itu, siapa yang sholat tanpa Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Jadi setiap orang yang sholat harus baca surat Al-Fatihah. Kebijaksanaan orang-orang yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, kebijaksanaan mereka, mereka kalau sholat menjadi imamnya orang-orang yang menganggap bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, seperti Imam Syafi'i lebih meyakini pendapat yang basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka orang-orang yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, kalau menjadi imam untuk orang-orang yang menganggap basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, mereka tahu siapa yang enggak baca Al-Fatihah salatnya tidak sah. Makanya mereka tetap baca basmalah sehingga makmumnya merasa nyaman, tenang, Al-Fatihah saya lengkap, imamnya Fatihahnya juga lengkap sehingga sholatnya sah. Tapi sekarang muncul orang-orang yang anti basmalah. Bukan mencari jalan keluar untuk kebersamaan, tapi justru membesarkan perbedaan. Kemudian yang tadinya sekedar disunahkan baca basmalah, sampai orang tersebut anti baca basmalah. Jadi ada golongan itu kalau sholat nawaitu baca Alhamdulillahirrabbilalamin dikeraskan untuk pamer. Nih loh, saya enggak pakai basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hatinya, nih loh, saya enggak pakai basmalah. Untuk menunjukkan identitasnya. Sebetulnya ini sholat ngadep Allah atau mau menang-menangan kelompoknya ini. Ini kadang terjadi tapi enggak disadari. Kemudian Al-Fatihah 7 ayat. Menarik kan? Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya surat pembuka. Dan surat pembuka ini ada 7 ayat. Memang 7 ini punya apa hubungan yang luar biasa angka ini. Dibuka dengan 7 ayat. Langitnya pun dibangun dengan 7 langit. Buminya pun dibangun dengan 7 lapis. Manusia pun struktur tubuhnya dibangun dengan 7 anggota tubuh. Ya, ibadah-ibadah dalam haji yang penting pun dilakukan dengan angka 7 kali putaran tawaf, 7 kali putaran sya'i, 7 kali batu ya, lempar jumrah itu dengan 7 batu. Kemudian juga kita lihat kaitannya dengan angka 7, Rasul SAW ketika akan meninggal dunia, beliau itu minta mandi ketika sakit, panas badannya, mandi dari air yang berasal dari 7 kirbah, sab'ah kirbah, 7 tempat air yang berbeda-beda. Ini bukan asal-asalan. Jadi Allah memang memberikan keistimewaan di angka 7. Ada rahasia di situ. Nah, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pemahaman bisa ngerti apa rahasianya. Yang mau berpikir nanti kalau cari akan dikasih tahu sama Allah sebagian kecil dari rahasia kenapa serba 7. Ada sesuatu di sana. Nah, ini Al-Fatihah 7 ayat. Singkatnya demikian. Makanya di Indonesia ini orang lebih suka mitoni ya, acara 7 bulan kehamilan. Kenapa dipilih angka 7? Karena subhanallah memang semester terakhir amannya orang hamil itu kalau udah masuk kandungan usia 7 bulan. 7 bulan dia bertahan itu udah usia aman. Artinya kalau harus dioperasi itu kemungkinan selamatnya besar. Ya, kemungkinan selamat besar karena udah 7 bulan. Kalau 6 bulan masih belum. Meskipun 6 bulan bisa lahir. Ya, 6 bulan bisa lahir, udah komplit. Tapi usia amannya adalah 7 bulan. Selanjutnya Imam Nawawi berkata, "Wasabi'ah siratal ladzina ila akhiriha wa in kanatil basmalah minha wa in lam takun minha fasabi'ah ghairil maghdubi 'alaihim ila akhiriha. Wa hiya mustamilah 'ala arba'ati anwa'in minakum." Surat Al-Fatihah ini sudah mencakup 4 jenis ilmu. Al-Fatihah ini pembuka dan dikatakan seluruh Al-Qur'an sebagaimana kita suka mensyairkan lagu. Coba minta tolong Mas Iswanto ke sini sebentar. Ini kalau saya yang nyanyi nanti suaranya ngelokor. Geser sedikit. Antanus Khotul Akwan. Kumpulan buku apa namanya? Kesidahnya coba diambilkan. Itu kan ada lagu yang sering dibaca sama teman-teman nih. Anta nuskhatul akwan tika sun'atur rahman suwaral Qur'an bismillah Allah Allah bismillah. Enak juga ya suara saya. Oh, suaranya sendiri sudah jelek dipuji-puji lagi. Ya, Antanus Khotul Akwan. Ingat halamannya enggak? Sambil dicari. Itu Antanus Khotul Akwan mungkin sebagian dari kita kurang paham artinya. Nanti insyaallah akan saya jelaskan sambil tafsir ini. Monggo. Masih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أنت نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن واجمع سوار القرآن بسم الله الله الله بسم الله نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن واجمع سوار القرآن بسم الله يمي نهوانا وانهو واشرب صحالا تصخو يمي نهوانا وانهو واشرب صحالا تصخو ثم من الخشا فامخو غير الله الله الله غير الله أنت نسخة الأكوان فيك صنعة نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر ولحالنا تنظر تنظر عين الله الله الله عين الله أنت نصحة الأكوان فيك سرعة الرحمن أنت نصحة الأكوان فيك سرعة شاهد عني في ذكري فانظر فالهوى عذري شاهد عني في ذكري فانظر فالهوى عذري أنا ليس في سري إلا الله الله الله إلا الله أنت نصحة الأكوان فيك سنعة الرحمن أنت نصحة الأكوان فيك سنعة الرحمن واجمع سور القرآن بسم الله الله الله بسم الله الحمد لله. Nah ini syair kelihatannya pendek tapi maknanya luar biasa. Anta nuskhotul akwan. Kamu adalah miniatur alam semesta. Ini yang diajak ngomong kita. Anta ini anta, kamu. Kita ini, saya, anda. Bukan untuk Rasulullah SAW. Kadang kita mungkin mengira itu untuk Rasulullah SAW. Anta yakni anta, kamu. Nuskhotul akwan. Miniatur alam semesta. Di kitab Ihya Ulumuddin itu sudah dijelaskan. Manusia ini miniatur alam semesta. Di dalam tubuhnya ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang. Semua ini ada di tubuh manusia. Fika sunatur rahman. Dalam dirimu ciptaan Allah itu sudah ada. Ya, contoh-contohnya. Wajma' suwarul Quran itu ya. Wajma' suwarul Quran. Bismillah. Bismillah. Dan surat-surat Al-Quran 114 surat itu semuanya telah terhimpun di dalam bismillah. Ya, telah terhimpun di dalam bismillah. Nah, makna selanjutnya nanti kapan-kapan kita duduan bahas makna-makna ini. Ini sekarang kita tafsir. Nah, itu buat selingan, saya cuma mau ngambil kalimat wajma' suwarul Quran bismillah bismillah. Seluruh surat-surat yang ada di Al-Qur'an itu sudah terhimpun dalam bismillah. Jadi Al-Qur'an 30 juz 114 surat semuanya sudah terhimpun dalam Al-Fatihah dan Al-Fatihah di ayat yang pertama yaitu basmalah. Semuanya sudah terhimpun. Al-Qur'an itu secara global di dalamnya membahas 4 jenis ilmu. Secara global garis besar membahas 4 jenis ilmu. Ala an arba'ati anwa'in minal ulum. Ahaduha ilmul usul. Yang pertama ilmu al-usul. Ilmu tentang usuluddin. Pondasi dasar-dasar keagamaan, ilmu tauhid. Tentang ilmu tauhid. Waqad jumi'atil ilahiyat, ilmu tentang ketuhanan yang termasuk bagian dari ilmu usuluddin, ilmu usul itu telah terhimpun di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim itu sudah menghimpun tentang ketuhanan, di mana menyebutkan apa namanya sifat-sifat Allah, yang mana Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang memelihara alam semesta, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Ini tentang ketuhanan, ilahiyat sudah ada di dalam ayat tersebut. Dan tentang kenabian. Tentang kenabian, ini bagian dari ilmu usuluddin. Tentang kenabian, di situ sudah dicakup dalam ayat yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim siapa? Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Tentang kenabian udah ada di situ. Kemudian ilmu tentang negeri akhirat. Tentang negeri akhirat. Ini masih bagian ilmu usuluddin ya, yang pertama tadi, ilmu usul tentang negeri akhirat sudah disebutkan, maliki yaumiddin. Engkau akan menjadi hakim, penguasa nanti di hari akhirat, hari akhir, hari hisab, hari di padang mahsyar, itu nanti hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua, ilmu tentang ilmu furu'. Ilmu furu' itu ilmu tata cara beribadah, salat, puasa, zakat, haji. Dan ilmu furu' itu yang paling utama adalah ilmu ibadat. Ilmu tentang tata cara beribadah. Baik dengan ibadah harta, maliyah, atau ibadah badaniyah. Ya, ibadah harta maupun ibadah badaniyah. Harta, sedekah misalnya. Seperti itu. Badaniyah, sholat. Ini termasuk badaniyah. Muftariqatan ila umuril ma'ash minal mu'amalat wal munakahat. Juga diantaranya ada ilmu untuk bermuamalah, berhubungan sesama manusia, ilmu nikah, ilmu jual beli. Ini bagian dari ilmu yang kedua, yaitu ilmu furu'. Walabudallaha minal ahkam alati takdabihal awamir wan nahari wan nawahi. Nah, ilmu tentang ibadah ini sudah tersimpan di dalam ayat iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Yang ketiga, ilmu tahsilil kamalat. Ilmu untuk mencapai kesempurnaan. Ila tahsilil kamalat. Ilmu untuk mencapai kesempurnaan. Ini jenis ilmu yang ketiga. Wahwa ilmu akhlak. Yang kita biasa sebut dengan ilmu akhlak. Kalau perkembangan secara umumnya disebut ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu ilmu akhlak. Karena at-tasawuf wal khuluq, tasawuf itu adalah budi pekerti. Man zada 'alaika fi tasawuf faqad zada 'alaika, man zada 'alaika fil akhlaq faqad zada 'alaika fi tasawuf. Siapa yang akhlaknya lebih mulia dari kamu, berarti dia lebih sufi daripada kamu. Ya, lebih bertasawuf dari kamu. Akhlak itu bukan cuma perilaku zahir. Orang mengira akhlak itu murah senyum, wajah berseri-seri, kalau apa namanya, ketemu orang lain menghargai, itu cuma bagian dari akhlak zahir. Nah, zahir mah belum apa-apa. Ada orang yang senyum sama orang lain, tapi dia niatnya riya, minta dipuji. Ya, belum. Akhlak ada dua, akhlak zahir, akhlak batin. Akhlak yang sifatnya ada dalam hati. Nah, yang lebih utama ini akhlak batin. Kalau akhlak batinnya bagus, pasti zahirnya bagus. Pasti enggak mungkin. Enggak mungkin tidak. Kalau akhlak zahirnya bagus, akhlak batinnya belum tentu bagus. Tapi akhlak zahir itu akan mengantarkan akhlak batin menjadi bagus. Kalau akhlak batin udah bagus, akhlak zahir pasti bagus. Nah, ilmu akhlak ini sudah dicakup di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Di antaranya juga yang masuk ilmu akhlak, al-istiqomah fit thariqah. Ya, al-istiqomah fit thariqah. Istiqomah di dalam bersuluk, bertariqah, menempuh jalan menuju Allah. Istiqomah dalam ibadah. Ya, istiqomah di dalam dia berakhlak itu sendiri. Nah, ilmu tentang tahsilil kamalat, ilmu akhlak, semua itu sudah dicakup di satu kalimat dari ayat Allah yang ini menunjukkan ketawadhu'annya seorang manusia, menunjukkan kesadaran seorang manusia akan kelemahan dirinya. Iya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kalimat nasta'in, kami mohon pertolongan darimu. Orang kalau paham satu ini aja, nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Orang pasti paham, dia enggak punya apa? Apa? Dia enggak punya ilmu, dia enggak punya kekuatan. Lemah, dirinya itu lemah. Sehingga selalu dalam keadaan tawadhu, merendahkan diri. Ini contoh ilmu yang ketiga. Warabi'uha ilmu qisas. Ilmu qisas yang keempat adalah ilmu kisah-kisah. Wal akhbar anil umam al-khaliyah. Ilmu yang menceritakan kondisi umat-umat yang terdahulu. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. Itu bagian dari Al-Quran. Nah, di surat Al-Fatihah sudah disebutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelompoknya manusia-manusia yang tidak engkau murkai, bukan engkau murkai, ya, juga bukan orang-orang yang sesat. Nah, ini sudah di apa namanya diatur dalam Al-Quran. Empat jenis ilmu dan semuanya telah ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi barang siapa menguasai Al-Fatihah, ya udah, dia menguasai seluruh Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu seperti pikiran pokok. Kalau orang ngarang ada pikiran pokok. Nih pikiran pokok, 7 ayat. Dari masing-masing satu nih nyambung ke semua surat yang ada di Al-Quran. Setiap satu nyambung ke semua surat yang ada di Al-Quran. Kalau kita menguasai yang 7 ini, ibarat 7 itu pin untuk buka brankas itu. Untuk buka gudang. Pin untuk buka apa namanya ATM kalau ATM ya. Ini pin untuk buka Al-Quran. Siapa menguasai 7 ayat Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, dia akan menguasai Al-Quran secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir. Makanya ulama dianjurkan untuk banyak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sebanyak mungkin. Karena pengamalan Al-Quran diantaranya dengan membacanya. Orang kalau baca sebanyak mungkin, nanti akan dibuka sama Allah ilmu-ilmunya. Ya, karenanya sampai-sampai orang-orang soleh dikit-dikit Al-Fatihah. Ya kan, dikit-dikit Al-Fatihah. Ada acara Al-Fatihah. Orang punya hajat Al-Fatihah. Semuanya serba Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah. Ini dalamnya sudah 30 juz itu ada. Ya, 30 juz itu ada. Banyak kisah yang menunjukkan kebesaran surat Al-Fatihah. Banyak kisah. Disebutkan dalam riwayat Fatihatul Kitab lima kuriat telah. Surat Al-Fatihah itu sesuai dengan niatan orang yang membacanya. Kalau niatnya untuk kesembuhan, ya insya Allah nanti bisa sembuh orang yang dibacakan surat Al-Fatihah. Niatnya untuk menghapuskan bencana, menolak bencana, ya insya Allah kita akan selamat dari bencana. Niatnya agar rezekinya mudah, ya insya Allah nanti akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Karena Al-Fatihah punya kekuatan yang luar biasa. Ada orang nanya, Ustaz, kenapa tuh para kiai, para habib, para ustaz, nih ahlu sunnah wal jamaah, sedikit-sedikit kok tadi itu Al-Fatihah. Terus nanya, dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Dasar hukumnya mana? Udah ambil yang paling gampang saja, gak usah repot-repot. Gak usah ruwet-ruwet. Yang paling gampang. Kita tanya aja. Boleh enggak tawassul dengan amal soleh? Boleh. Tawassul dengan amal soleh, Bu? Boleh. Contohnya, ya ketika ada 3 orang masuk dalam gua berteduh, kemudian ketutup batu, itu kan masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. 3 tawassul digabungkan jadi 1, hasilnya batu bergeser lebar, sehingga yang di dalam bisa keluar. Kita akan nanya lagi pada orang tersebut, membaca Al-Quran itu amal soleh bukan? Kalau baca Al-Quran bukan amal soleh, berarti yang jawab orangnya perlu dimasukkan rumah sakit jiwa. Ya, baca Al-Quran itu amal soleh. Kalau udah tahu baca Al-Quran amal soleh, nanya lagi, baca surat Al-Fatihah itu termasuk baca Al-Quran bukan? Baca Al-Fatihah jawabannya membaca Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sampai dikatakan sab'ul matani, 7 yang selalu diulang-ulang surat Al-Fatihah. Induknya Al-Quran yang dibaca. Nah, kalau kemudian kita tawassul dengan bacaan kita membaca surat Al-Fatihah, boleh atau tidak? Jawabannya, membaca Al-Fatihah berarti membaca Quran, membaca Al-Quran berarti amal soleh, tawassul dengan amal soleh berarti boleh. Nah, kira-kira cespleng enggak? Ya kalau jenengan nganggap Al-Fatihah itu enggak ada manfaatnya ya na'udzubillah min dalik. Kalau Al-Quran itu suap, amal membaca Al-Quran, afdhalu ibadati ummati qira'atul Quran. Rasul sudah menyatakan salam, ibadah umatku yang terutama, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Berarti tawassul dengan Al-Quran ini bisa dikatakan tawassul yang luar biasa. Makanya orang-orang soleh sedikit Al-Fatihah. Ada yang nanya, kenapa Al-Fatihah? Kalau saya jawab, kalau orang soleh ngomong Al-Quran, jenengan lari semua. Masa diajak baca 30 juz gitu kan ya? Semoga kita ini Al-Quran, baca 30 juz, lari semua. Atau Al-Baqarah, lari semua. Kalau Al-Fatihah kan ringan, ya ringan. Di samping ringan bacaannya memang kandungannya luar biasa. Di sebuah kisah, percaya boleh, gak percaya terlampau, keterlaluan. Bukan gak apa-apa, kalau gak percaya keterlaluan. Kalau percaya boleh, percaya bagus, gak percaya keterlaluan. Kenapa saya katakan gak kepercaya terlaluan? Lihat beritanya Metro TV, TV One, ANTV, SCTV, RCTI, Global TV, ya kan? MNC TV dan TV-TV yang lain, lihat beritanya, kebenarannya belum tentu. Kan kebenarannya belum tentu, yang namanya reporter bisa jadi salah, bisa kan salah. Meskipun kemungkinannya kecil misal gitu ya, kemungkinannya kecil. Beritanya koran, yang namanya itu wartawan bisa jadi salah tulis, ya kan? Bukan bisa jadi, memang ya walaupun tidak sering, tapi kan beberapa kali yang namanya wartawan salah tulis. Tapi orang yang baca koran percaya tidak sama beritanya itu? Percaya, berita yang ditulis oleh wartawan yang nggak kenal, dibawa oleh reporternya juga nggak kenal, nggak paham, itu percaya bahkan geleng-geleng kepala. Seperti itu. Nah kalau berita yang disampaikan orang soleh, para wali, kemudian orang gak percaya, berarti ini kebangetan, keterlaluan atau biasa nih? Ya keterlaluan. Masa para wali nyampaikan berita tersebut, kemudian kita pakai nanya, sumbernya mana? Ini cerita dari mana? Ya, wali loh yang nyampaikan. Dan kisah ini disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Sampaikan, dulu. Jadi yang enggak percaya keterlaluan. Yang percaya bagus. Atasdiq bi ilmina hadza wilayah. Kata seorang sufi besar, atasdiq bi ilmina hadza wilayah. Orang kalau sudah bisa meyakini ilmunya para wali, itu berarti dia sudah punya derajat kewalian. Ilwilayah, sudah punya derajat kewalian. Tapi tingkatnya baru tingkat yakin ilmunya para wali. Itu sudah wali itu dia. Ya, soalnya enggak semua orang bisa yakin. Gak semua orang bisa yakin. Sampai pengarang kitab Raudhur Royahin itu ngomong, pengarang kitab Raudhur Royahin, Imam Yafi'i, beliau berkata, saya sengaja tidak menuliskan sanad-sanad cerita yang ada di buku ini panjang lebar, tidak, langsung ke ceritanya, biar gak kedahuan, biar gak terlampau panjang, gak terlampau tebal bukunya. Kenapa gak saya tuliskan? Soalnya kalau yang percaya gak usah ditulis juga percaya. Tapi kalau yang gak percaya, saya tulis panjang lebar juga gak bakal percaya. Jadi buat apa ditulis? Itu apa namanya, Imam Yafi'i dalam kitabnya Raudhur Royahin. Saya juga begitu sebetulnya ya. Kita terangkan dalil panjang lebar, kodowe niate. Kalau udah niatnya gak mau percaya, ya percuma. Yang sudah percaya, gak usah pakai dalil, juga sudah percaya. Berarti percaya ini tinggi atau kecil? Tinggi, karena gak semua orang bisa percaya. Makanya dikatakan at-tasdiq bi ilmina hadza wilayah, mempercayai ilmu kami ini sebuah derajat kewalian, karena enggak gampang loh bisa percaya ilmunya para wali. Enggak gampang. Suruh yakin sama wali gitu. Kita bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita kan yakin kewaliannya. Orang lain, siapa kuwi? Dimulia-muliakan, diagungkan. Siapa dia gitu? Ini orang naudzubillah min dzalik, suruh meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja enggak? Gak bisa. Lah yang bisa yakin berarti udah wali. Tidak yakin kepada wali kecuali dia seorang wali. Walaupun derajat walinya mungkin wali kelas PAUD. TK aja belum PAUD mungkin. ya Walid, kelas Pak PAUD kan lumayan, udah masuk kelas. Daripada yang enggak masuk kelas. Disuruh mempercayai, misalnya Sahibul Maulid Simtu Durar, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini wali besar. Umur 19 tahun udah begini, lah diceritakan macam-macam. Siapa itu? Terlalu diagung-agungkan, dan seterusnya. Ya itulah orang kalau enggak punya keyakinan, kepercayaan, rasa cinta, dipaksa yang enggak bisa. Dipaksa tidak bisa. Yang udah bisa seperti kita, syukuri. Alhamdulillah. Ini karunia yang luar biasa. Ada satu orang dikatakan oleh Abu Abdullah Haddad, radhiyallahu anhu, seorang soleh, istrinya menceritakan kisah tobatnya. Ya, istrinya menceritakan kisah tobatnya. Ini sang istri lagi ngerumpi bersama teman-temannya sesama wanita. Memang ini ngerumpi kebiasaan wanita dimanapun mereka berada. Jadi wanita tanpa ngerumpi, ya, ibarat masakan tanpa garam. Gak enak rasanya. Hambar gitu ya. Ibarat makanan tanpa garam. Jadi setiap duduk wajib ada ngerumpi. Mungkin gitu ya. Ya, ini yang dengar di rumah jangan tersinggung. Para pemirsa, yang di sini kelihatannya udah mulai tersinggung gitu ya. Ya, tanpa ngerumpi rasanya hambar. Kayak masakan gak ada gak garam. Ngerumpi. Nah, ngerumpinya wanita kalau udah berkeluarga, itu kadang-kadang atau mungkin sering, yang di ngerumpikan, di rasanin gitu ya, yang diperbincangkan, ya, siapa? Suami. Suami saya itu begini, suami saya begini, suami saya begini. Nah, kalau ini istrinya orang soleh, ini hidupnya suka menjelek-jelekan suaminya. Suami saya itu. Dijelek-jelekan terus. Dan suaminya ngerti kalau istrinya suka menjelek-jelekan. Suaminya mau nasihati bingung, gimana caranya biar istri saya ini gak apa nih, jelek-jelekan saya. Terus gak cari-cari salahnya terus. Ada tuh istri yang hobinya cari salah suami. Ada gak kira-kira? Banyak. Jenengan yang belum berumah tangga belum tahu. Dengar gosip paling gitu ya. Istri yang cuma cari salahnya suami. Cari terus salahnya sang suami, enggak berhenti-berhenti. Nah, ini sang suami bingung nasihatnya caranya gimana. Nah, suatu ketika lagi ngerumpi, nyebutkan keburukan suaminya semua, suaminya itu di balik tembok pas baru pulang gitu ya. Oh, ini lagi ngerumpi ini. Suaminya ikut kan, ikut dengarkan sambil ambil kertas sama pulpen. Semua yang didengar dicatat. Dicatat. Dulu belum ada tape, belum ada MP3 record, ya kan? Jadi ya ngerekodnya, ngerekamnya pakai tulisan, ditulis. Semua ini, suami saya begini, wah tulis. Wah ini banyak, ini data penting nih, saya laporkan mertua. Nah itu sang suami mau laporkan mertua untuk nasihati putrinya. Hasilnya, ini sang istri ketika ngerumpi itu ngomong, suami saya itu begini jelek, ini orang gak berakhlak, bla bla bla bla bla. Terus terakhir cuma begini, teman-teman, tapi suami saya itu punya satu kebaikan. Apa? Jelek-jeleknya begitu, kalau selesai majelis, selesai duduk sama orang, pasti ditutup dengan baca surat Al-Fatihah. Yuk kita tiru aja, ini baik nih, yuk. Al-Fatihah, gitu, Fatihah. Suaminya nulis, Al-Fatihah, gitu, persis. Ya, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Sudah puas kan? Lapor kepada mertua. Sekarang kan punya bukti. Istri saya itu begini, istri saya begini, tolong dinasehati ya. Akhirnya istrinya dipanggil, terus mertuanya bilang, kamu suka begini, pada suami, enggak. Nah yang betul, enggak, saya enggak begitu. Biasa namanya wanita ya. Inna kaidakunna adzim, sungguhnya tipu daya kalian agung, sangat-sangat agung sudah. Itu tipu daya wanita. Jadi kalau enggak suka menipu, berarti belum jadi wanita. Kalau wanita menipu berarti wajar-wajar saja. Maksudnya wajar enggak genahnya gitu loh ya. Ya wajar enggak inaka idakunna adzim. Enggak, saya enggak begitu, ngela kanan kiri. Suaminya ngomong, saya punya bukti. Semua obrolan kamu kemarin dengan temanmu saya catat di sini. Ya, saya catat di sini. Istrinya makduk. Aduh. Iya, kemarin kita ngerumpi. Berarti ada dia nih di balik tembok. Makanya hati-hati loh ya, Mbak-mbak. Kalau ngerasain suami, dilihat dulu ada di rumah atau tidak. Tahu-tahu orangnya ada di rumah. Apalagi kalau ngerasanya pakai SMS-an, jangan lupa dihapus dulu. Kalau tidak dihapus, dibaca jadi permasalahan. Ya, hasilnya, ya, hasilnya apa yang terjadi? Jangan batin. Ini pengalaman pribadi, enggak begitu. Ini kan banyak kasus orang curhat gitu kan, begini, begini, begini, dan orang ngasih tahu tuh sering itu, ngasih tahu apa namanya kondisinya dalam kehidupan seperti itu. Nah, hasilnya, hasilnya sang istri deg-degan begitu kan, suaminya buka bukunya, bukunya dibuka. Begitu dibuka, bingung suaminya. Halaman pertama kosong, halaman kedua kosong, halaman ketiga kosong. Ini kan banyak ceritanya. Halaman keempat kosong, halaman terakhir Al-Fatihah. Jadi yang tertulis cuma Al-Fatihah. Dibuka, suami ngomong, tidak ada tuh. Ceritanya hilang semua. Yang tersisa cuma Al-Fatihah. Istrinya langsung nangis, sadar gara-gara itu. Justru istrinya sadar akhirnya tobat. Ya maafkan saya begini-begini. Artinya apa? Ternyata pembacaan surat Al-Fatihah ditunjukkan sama Allah, menghapuskan dosanya satu majelis, keburukannya itu hilang semua. Yang tersisa cuma surat Al-Fatihah. Ini cuma sebagian kecil dari kisah-kisah tentang Al-Fatihah. Insya Allah sabtu depan kita lanjutkan Al-Fatihahnya. Ya, gak usah panjang-panjang kan, mungkin yang mau kerja. Ini kan banyak teman-teman yang kerja. Kalau saya mah pengangguran. Saya pengangguran. Mas Riz ini pengangguran. Apalagi Mas Abdul Wahid. Pengangguran sejati. Ansori itu rajanya pengangguran. Ya, nganggur tak boleh. Cuma pengangguran sukses semua di sini. Di sini pengangguran sukses, pengangguran sopirnya Habibnya kan luar biasa. Sopir kamu siapa? Habib Novel. Toh gitu ya. Luar biasa. Enggak percaya kalau saya pergi sama beliau-beliau itu selalu yang nyupiri saya. Enggak mungkin yang nyupiri beliau, nabrak gitu ya. Pak sopir belok kanan, Pak sopir belok kiri, itu Mas Wahid biasanya itu. Ya. Pak sopir gitu ya. Ya nanti kita ditunggu di perempatan sana ya, itu Pak sopir gitu ya. Ini bagiannya Mas Wahid sama Ansori ini. Sukanya seperti itu. Insyaallah nanti sabtu depan kita sambung untuk tafsirnya. Senin kita mulai masuk Sirah An-Nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini manfaat. Mari kita akhiri dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.